Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, kita lanjutkan sesi ketiga dari rangkaian daurah bahasa Arab 4 hari ya, Pak. Masya Allah. Dulu kita belajar Al-Ajurumiyah itu setahun lebih. Antum 4 hari belajarnya. Masya Allah, patut disyukuri. Ya. Gak banyak waktu. Ya, sekarang kita akan merangkum. Sebenarnya ini ada rangkuman ya. Rangkuman kita rangkum lagi enggak, tapi kita ulangi sedikit cepat biar kita ada pemanasan. Al-i'rab. Apa definisi i'rab? Taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzon. Kita barusan baru tadi membahas secara lafaz saja. Au takdironnya habis ini insyaallah. Iya. Jadi itu definisi i'rab. Ada di buku ya. Di halaman 81. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdzan aw taqdiran. I'rab itu adalah perubahan harokat akhir kata disebabkan perbedaan amil yang masuk kepada kata tersebut. Baik perubahannya nampak dilafadzkan, maksudnya jelas ditulisan dan jelas dilafadzkan, atau takdiron, atau yang dikira-kira. Ya, tadi kita sudah menyelesaikan semua jenis i'rab yang lafzon, sisa yang takdiron. Tapi sebelum ke takdir, kita ingin mengulang cepat ya. I'rab terbagi berapa jenis? 4. Yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga khafat, yang keempat jazm. Ya. Rofa, nasab, khafat, jazm. Rofa ada berapa tanda rofa? Ada 4. Yang pertama dhammah alwaw, ya, dhammah alwaw. Kemudian al-alif an-nun. Ya, itu dia petanya. Jadi antum bikin i'rab terbagi 4. Rafa, nasab, khafat, jazm. Rafa ada 4 tanda. Dhammah, waw, alif, nun. Dhammah menjadi tanda untuk rafa pada berapa jenis kata? 3 apa 4? 4. Yang pertama isim mufrad, jamak taksir. Jamak mu'annas salim. Fi'il mudhari. Ahsan. Fi'il mudhari. Alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Dhammah 4 tempat. Yang kedua, waw. Berapa tempat? 2 apa? 2 ya. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim. Yang kedua pada al asma'ul khamsah. Ya. Kemudian dhammah waw. Sekarang alif hanya terletak pada satu saja, yaitu al-musanna. Ya. Kemudian an-nun juga hanya terletak pada satu jenis kata, yaitu al-af'alul khamsah. Ya, rinciannya sudah kita bahas. Kemudian selesai dhammah. Sekarang selesai rafa ya. Rafa selesai, Pak. Dhammah yang selesai. Rafa selesai dengan 4 jenis tandanya. Sekarang nasab. Berapa jenis tanda nasab? 5. 5 atau 4? 5. Ini harus dalam kepala ya. Yang pertama, tanda intinya fathah. Setelah fathah, fathah yang sesuai dengan alif ya. Fathah alif. Kemudian kasrah dulu apa ya dulu? Kasrah dulu. Ya, baru kasroh sesuai dengan huruf ya. Kemudian yang terakhir hadfun nun, ya kan? Nah, kita rinci. Al-fathatu menjadi tanda untuk nasab, ada berapa jenis tanda? Ada berapa jenis kata? Tiga. Yang pertama isim mufrad, jamak taksir, sama fi'il mudhari yang kemasukan huruf nasab dan tidak bersambung setelahnya sesuatu apapun. Ahsan. Ini fathah. Yang kedua, alif. Pada satu saja, yaitu al asma'ul khamsatu. Ini yang kedua, al alif. Yang ketiga, al kasratu. Apa? Kasrah menjadi tanda untuk nasab pada berapa jenis? Satu jenis. Ahsan. Jamak mu'annas salim. Ya. Yang keempat, al-ya menjadi tanda untuk nasab pada dua, apa saja? Musanna sama jamak mudzakkar salim. Ya. Kemudian yang terakhir, hadfun nun menjadi tanda untuk nasab pada satu jenis, yaitu al af'alul khamsah. Selesai dua jenis i'rab. Yang ketiga, al khafdu. Ya kan? Al khafdu menjadi atau al-khafdu memiliki berapa jenis tanda? Ada tiga. Yang pertama tanda intinya yaitu kasroh. Kasroh sesuai dengan huruf ya. Setelah itu dibalas dengan harokat fathah. Kasroh ya fathah. Tiga tanda khafat. Tanda intinya kasroh. Kasroh menjadi tanda untuk khafat pada tiga jenis kata. Yang pertama isim mufrad munsharif. Ya kan? Yang kedua jamak taksir munsharif. Ya. Yang ketiga jamak muannas salim. Ya. Kemudian tanda kedua dari khafat al-ya'u menjadi tanda untuk khafat pada dua jenis kata. Yang pertama pada al-musan. Tiga apa dua? Tiga, ya, tiga, afwan, tiga. Yang pertama al asmaul khamsah. Yang kedua al-musanna. Yang ketiga jamak mudzakkar salim. Baik. Yang terakhir dari tanda khafat adalah al-fathatu. Dan dia hanya menjadi tanda untuk isim yang tidak bertanwin, baik dia itu mufrad atau jamak. Baik, selesai tiga tanda i'rab. Yang keempat, jazm. Khusus untuk fi'il ya. Jazm memiliki dua tanda. Satu tanda inti dan satunya lagi cabang. Yang inti apa itu? As-sukun. Yang kedua al-hadfu. Sukun dan al-hadfu. Apa arti al-hadfu? Penghapusan atau penghilangan. As-sukun. Sukun menjadi tanda untuk jazm pada berapa jenis kata? Satu saja. Pada kata apa? Ahsan. Pada fi'il mudhari sahihul akhir. Apa itu fi'il mudhari sahihul akhir? Fi'il mudhari yang di akhirnya tidak ada huruf illah. Apalagi itu huruf illah? Alif, waw, dan ya. Ya, selesai. Kemudian ini yang sukun. Sekarang al-hadfu, penghapusan. Menjadi tanda untuk jazm pada berapa jenis kata? Dua. Yang pertama pada fi'il mudhari mu'tal akhir. Yang kedua pada al-af'alul khamsah. Ahsantum. Ini semua bentuk i'rab lafzon. Maksudnya apa lafzon? Maksudnya lafadznya bisa antum lihat. Maksudnya lafadz dan tulisannya sama. Dhammah ada dhammahnya. Hadza Muhammadun. Ra'aitul muslimaini, ada huruf ya-nya jelas dan nampak. Sekarang kita akan membahas tanda i'rab atau i'rab yang masuk dalam kategori takdiron. Kita akan membahas tanda i'rab ya yang takdiron. Ya, judulnya al-i'rabu at-taqdiri. Tanda i'rab yang dikira-kira. Ya. Al-i'rabu takdiri. Jadi dia enggak nampak dari lafadznya, enggak kelihatan ada dhammah. Enggak kelihatan ada huruf fathah, ada harakat fathah. Enggak kelihatan ada kasrohnya. Ya. Al-i'rabu takdiri. Dan ini hanya memiliki tiga sebab, ya. Tiga alasan kenapa i'rabnya itu bisa dikira-kira. Tidak lafadz nampak dan jelas. Tidak jelas dan nampak di lafadznya. Ada tiga. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang pertama namanya at-ta'adzur. At-ta'adzur. Yang kedua namanya as-siqalu. Yang ketiga namanya al-muna sabatu. Ya, bisa ditulis. I'rab takdiri. Jadi tadi kita definisikan ta'rif i'rab taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdzon au takdiron. Nah, tadi sore kita sudah bahas semua i'rab lafdzon. Sekarang sisa yang takdiron. Dan tiga alasan al-i'rab itu takdir muqaddar. Yang pertama at-ta'adzur. Yang kedua as-siqal. Yang ketiga al-munasabatu. At-ta'adzur, as-siqalu, sama al-munasabatu. Apa itu ta'adzur? Kita lihat ke contoh berikut, ya. Yad'u al-fata wal qadi wa ghulami. Ya. Yad'u al-fata wal qadi wa ghulami. Yad'u al-fata wal qadi wa ghulami. Yad'u di sini dan semua ini, semua kata yang ada di sini baik fi'il maupun isimnya dalam keadaan rofa. Ya, dalam keadaan rofa semua fi'il dan isim. Fi'ilnya yad'u. Apa artinya? Seorang pemuda dan qadi dan anakku apa dan pembantuku atau gulam, apa terjemahannya? Bisa budakku, bisa apa pokoknya semacam itulah, ya. Gulam, anak muda. Dan anak mudaku sedang menyeru, sedang memanggil. Nah, jadi yad'u di sini fi'il mudhari dalam keadaan rofa. Ini juga al-fata isim, al-qadi isim, wa ghulami juga isim. Semuanya dalam keadaan rofa. Semua dalam keadaan rofa. Tapi lihat, ketika saya buat seperti ini. Yad rusu. Yad rusu talibu. Wa. Yad rusu talibu. Wa talibatu. Ya. Wa. Ya, lihat. Yad'u sama yadrusu. Sama-sama fi'il mudhari. Tapi yang yadrusu tadi sudah kita bahas. Dia fi'il mudhari, sahihul akhir. Dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun di belakangnya. Dan dalam keadaan rofa. Apa tanda rofanya? Dhammah. Dhammatun zahiratun. Dhammah yang jelas dan nampak di akhirnya. Su. Yadru. Su. Adapun yang di atas yad'u, ya. Dia juga rofa, ya. Fi'il mudhari juga dan dia rofa. Apa tanda rofanya? Tandanya muqaddar, dikira-kira. Tandanya dhammah. Dhammatun muqaddaratun. Tidak dhammatun zahiratun. Kalau ini dhammatun zahiratun. Kalau di sini aslinya ya yad'u, yad'u aslinya. Da'awa yad'u, itu i'lalnya. aslinya ya, setelah di setelah menjalani proses akhirnya ya da'a yad'u. Yad'u. Jadi dia ini dalam keadaan rofa, tapi tanda rofanya bukan dhammah zahirah, melainkan dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kira. Dikira-kira ada di sini di atasnya. Ya. Dan pasti dhammah muqaddarah karena tidak ada amil di depannya, ya. Sama juga dengan al-fata. Al-fata di sini sebagai pelaku, fa'il. Dan setiap fa'il harus marfu, ya kan? Berarti di sini al-fata rofa juga. Sama seperti at-talibu. At-talibu rofa. Dengan apa rofanya at-talibu? Dengan dhammah zahirah, nampak talibu. Pada huruf ba ada harokat dhammah. Dhammah zahirah. Sedangkan di al-fata, al-fata dia juga fa'il, pelaku. Otomatis dia rofa. Hanya saja tanda rofaknya bukan dhammah zahirah, tapi dhammah muqaddarah. Paham ya? Ini sama-sama isim, Pak. Cuman yang at-talibu dia dhammahnya zahirah, nampak di akhirnya. Sedangkan al-fata dhammahnya muqaddarah. Ya. Ini muqaddarahnya karena ta'adzur. Sedangkan yang tadi yad'u muqaddarahnya karena as-siqal. Apa itu ta'adzur? Ta'adzur itu kalau kita terjemahkan tidak mungkinnya diberi harokat di akhirnya. Tidak mungkin diberi harokat pada akhir isim tersebut. Ya. Istihalatu. Kalau istilah bahasa Arabnya istihalatu harakah az-zahirah fi akhirih. Enggak mungkin diletakkan pada al-fata menjadi al-fatayu. Enggak mungkin. Jadi al-fata dia dhammahnya muqaddarah. Sebab muqaddarahnya apa? At-ta'adzur. Diberi uzurlah, enggak dikasih, enggak dinampakkan dhammahnya. Ini al-fata. Sedangkan yad'u tadi kita belum sebutkan dia kenapa ta'adzur, kenapa dia muqaddarah? Kenapa dia muqaddarah? As-siqal. Alasan kedua, as-siqal. Karena berat di lidah, berat di lisan. Huruf waw sebelumnya dhammah dan berharokat waw, dan wawnya berharokat dhammah juga. Coba antum praktekkan, coba antum bilang yad'uhu. Susah kan? Nah, orang Arab memiliki kebiasaan ini, kalau susah-susah udah kita mau yang gampang-gampang aja. Dihilangkan itu dhammah pada waw sehingga jadilah yad'u. Nah, itu alasan kenapa ada harokat atau i'rab yang dikira-kira. Jadi saya ulangi. Yad'u enggak nampak dhammahnya. Dan dia ada dhammah di akhirnya, cuman enggak nampak. Alasannya enggak nampak karena berat as-siqal. Sedangkan al-fata, alasan enggak nampak dhammah pada akhir al-fata karena dia at-ta'adzur, dikasih uzur. Karena enggak mungkin diberi harokat di akhirnya. Ya. Dan yang semisal al-fata banyak sekali, apa saja? Al-mustashfa, apalagi Isa, Musa, al-aso, apalagi? Pokoknya yang di belakangnya ada alif lazimah, nanti akan kita jelaskan. Kemudian al-qadi, ya, al-qadi ini juga dalam keadaan rofa, al-qadi karena dia sebagai ma'tuf kepada fa'il, al-qadi dalam keadaan rofa, tapi tanda rofanya apakah sama dengan yang di bawahnya at-talibatu? Kalau at-talibatu dia rofa, tanda rofanya apa? Dhammah yang nampak, sedangkan al-qadi dhammahnya nggak nampak. Berarti dia dhammah juga? Iya dhammah. Tapi dhammah muqaddarah lagi. Dhammatun muqaddaratun. Dhammah muqaddarah. Apa alasannya ini? Dhammah muqaddarah pada al-qadi. Alasannya adalah alasan yang kedua. Sama seperti alasan yang dia dhu'um. As-siqal. Berat. Huruf ya. Jika sebelumnya berharokat kasroh. Dan huruf ya sendiri berharokat dhammah atau kasroh. Maka berat. Di lisan. Coba antum sebutkan. Al-Qadiyu atau Al-Qadiyi. Pasti berat. Ya kan? Sehingga yang berat-berat dihilangkan. Dan jadilah dhammah muqaddarah. Ya. Yang terakhir gulami. Aslinya gulamun ana. Tapi karena dia diidofahkan, disandarkan kepada domir ana, domir saya, sehingga menjadi gulami. Ya. Maka gulami ini juga harusnya dia rofa, karena ma'tuf kepada fa'il. Ya kan? Aslinya kalau kita paksakan harokatnya menjadi gula mui, gitu ya. Gula mui. Gula mui. Apa gula mui? Sehingga yang tadinya mui, dhammah pada mim dihilangkan dan diganti menjadi huruf harokat kasro. Sehingga jadilah seperti ini. Wa gulami. Sehingga dhammah pada gulami ada apa tidak? Ada, cuman enggak nampak. Muqaddarah. Apa alasan dia dhammah muqaddarah pada gulami? Alasannya adalah yang ketiga, al-munasabah, penyesuaian harokat dengan huruf ya mutakallim. Jadi aslinya kan gulamun ditambah ya, gulamui. Nah, gulamui akhirnya harokat mim dikalahkan dhammahnya sehingga menjadi kasroh. Karena kasroh yang mencocoki dengan huruf ya. Karena di akhirnya ada huruf ya. Ya sesuai dengan kasroh. Kalau tidak kasroh, gulamai. Itu makanan dari Padang ya, galamai ya, gulamai. Nah kalau gula, mi, baru sesuai dia harokatnya. Huruf ya yang harokatnya sukun, sebelumnya kasroh, enak disebutkan. Gulami, kitabi, kolami. Kalau tidak ada seperti ini, ribet kita Pak. Kolamui, ya kan? Kitabui, ribet. Akhirnya yang ribet-ribet itu dihilangkan, dijadikanlah yang seperti ini. Nah ini dia tiga alasan kenapa harokat tersebut ditakdirkan, dimukaddarohkan. Yang pertama karena tidak memungkinkan dikasih harokat di akhirnya. Seperti pada al-fatah. At-ta'adzur. Ya. Yang kedua karena berat di lisan. Seperti pada yad'u dan al-qadi. Yang keempat, yang ketiga al-munasabah. Penyesuaian harokat dengan huruf ya pada akhir kata tersebut. Huruf ya sesuai dengan harokat apa? Kasroh. Sehingga jadinya gulami. Nah seperti itu. Baik. Apa saja isim dan fi'il yang memiliki i'rab muqaddar ini? Yang pertama ya, namanya isim maksur. Boleh ditulis. Namanya isim maksur ya. Isim maksur itu isim mu'rab yang di akhirnya ada alif lazimah. Isim mu'rab yang di akhirnya ada alif lazimah. Dan harokat sebelumnya fathah. Isim mu'rab yang di akhirnya ada alif lazimah. Dan sebelumnya berharokat fathah. Seperti al-fata. Kita lihat al-fata. Al-fata. Yang ada di sini ya. Al-fata adalah isim maksur. Harokat isim mu'rab yang di akhirnya ada ya lazimah. Ada alifun lazimah. Ini bukan ya ya Pak, al-fata ini. Ini alif. Kenapa itu alif? Karena huruf sebelumnya berharokat fathah. Ya, maka kita namakan al-maksur. Isim yang di akhirnya ada alif lazimah dan harokat sebelumnya fathah. Ini yang pertama. Isim yang memiliki tanda i'rab yang muqaddar. Kemudian yang kedua adalah isim mangkus. Isim mangkus. Isim mangkus definisinya isim mu'rab yang di akhirnya ada ya lazimah. Sebelumnya berharokat kasroh. Seperti pada al-qadi. Saya ulangi. Isim mangkus. Isim mu'rab yang di akhirnya ada ya lazimah. Ya. Sebelumnya berharokat kasroh. Contohnya al-qadi. Al-qadi. di akhirnya adalah huruf ya lazimah. Kenapa itu huruf ya? Karena harokat sebelum ya tersebut adalah kasroh. Lalu bagaimana kalau kita baca kitab gundul, kan gak tahu sebelumnya kasroh atau fathah. Berarti kembali lagi ke awal, jam terbang kita harus perbanyak ya. Sehingga ketika kita banyak baca, banyak kita mengetahui, oh ini pasti mangkus, ini pasti maksur. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, isim yang digandengkan dengan ya mutakallim. Isim yang digandengkan dengan ya mutakallim. Isim apapun dia kalau nempel ke ya mutakallim, maka harokatnya menjadi takdir. Misalnya kitabun digandengkan kepada domir ya, domir ana. Jadinya apa? Kitabi. Jadi mukaddar harokatnya dengan ya mutakallim. Isim yang digandengkan dengan ya mutakallim. Ya. Ini isim yang memiliki tanda i'rab muqaddar. Tiga. Pada isim hanya tiga ya. Maksur, mangkus, dan isim yang digandengkan dengan ya mutakallim. Sedangkan pada fi'il ada juga satu fi'il. Yaitu fi'il mudhari mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Semua, ya enggak semua ya, ada beberapa keadaan yang tanda i'rabnya adalah tanda i'rab muqaddar. Seperti yang ini kita baca. Yad'u. Atau yang lain. Yarmi yang tadi ya. Yarmi. Dan yakhsha. Yakhsha, yarmi, yad'u semuanya dalam keadaan rofa. Dan tanda rofanya domah muqaddaroh. Yang pertama muqaddaroh karena ta'adzur. Yang kedua dan yang ketiga karena thiqal. Ya. Sedangkan isim ada tiga ya, yang muqaddaroh. Yang pertama isim maksur. Dan dia muqaddar karena ta'adzur. Karena gak mungkin dikasih harokat di akhirnya. Isim maksur. Yang kedua isim mangkus. Alasan kenapa dia ditakdirkan harokatnya karena berat di lisan diucapkan. Thiqal. Sedangkan isim yang jenis ketiga, isim yang digandengkan dengan ya mutakallim, alasannya dia ditakdirkan harokatnya karena penyesuaian harokat dengan ya mutakallim. Tiga isim, satu fi'il. Yang mana tanda i'robnya adalah tanda i'rob muqaddar. Tidak jelas, tapi dia dommah muqaddaroh, fathatun muqaddaroh, atau kasrotun muqaddarotun. Ya, jelas ya? Baik. Ada pertanyaan? Fadol. Ke pembahasan berikutnya. Faslun al-mu'rabat halaman 85. Ya. Qala al-musannif rahimahullah, al-mu'rabatu qismani. Ya. Isim-isim yang dimu'rab. Nah, di sini pengarang melupakan, enggak tahu melupakan atau apa alasan pengarang kenapa tidak memberikan keterangan lawan dari i'rab yaitu al-bina. Ya, enggak ada di Al-Ajurumiyah kita dapatkan, tapi akan kita jelaskan nanti begitu selesai kita pembahasan al-mu'rabat, kita akan terangkan apa itu al-bina. Ya, karena enggak dijelaskan di buku. Kita baca al-mu'rabatu qismani. Isim-isim yang mu'rab atau kata-kata yang mu'rab ada dua jenis. Apa itu mu'rab? Apa itu kata yang mu'rab? Maksudnya kata yang harakat akhirnya berubah-rubah. Ya. I'rab, perubahan. Isim yang i'rab namanya mu'rab. Gitu ya. Isim atau bukan isim ya. Kata-kata yang mu'rab ada dua jenis. Yang pertama, qismun yu'rabu bil harakat. Satu bagian atau bagian pertama yang di i'rab dengan harokat. Ya, tadi kita baca rofa dengan dommah, ya kan ada kan? Nasab dengan fathah. Nah, di sini nanti akan diterangkan. Bagian pertama isim atau bagian yang di i'rab dengan harokat, wa qismun yu'rabu bil huruf, dan bagian kedua yang di i'rab dengan huruf. Ya. Karena tanda i'rab itu ada dua. Ada yang harokat, dan ada yang huruf. Faslun al-mu'robat. Pembahasan tentang isim-isim yang dimu'rob. Al-mu'robat. Dan ini bentuk pengulangan dari pengarang Ibnu Ajurrum rahimahullah. Kita baca al-mu'robatu qismani. Isim atau kata-kata yang di mu'rob, yang di-i'robkan, ada dua bagian. Bagian pertama, qismun yu'robu bil huruf atau bil harokat. Qismun yu'robu bil harokat. Bagian yang di-i'rob dengan harokat. Ya. Apa saja nanti akan diterangkan. Bagian kedua, wa qismun yu'robu bil huruf. Dan bagian yang di-i'rob dengan huruf. Ya, kemudian dilanjutkan beliau halaman 86. Falladhi yu'rabu bil harakat arba'atu anwa. Maka bagian yang di-i'rab dengan harakat ada 4 jenis. Ya, ini sebenarnya kesimpulan dari i'rab yang tadi kita baca sebelumnya. Adapun bagian yang di-i'rab dengan harokat ada 4 jenis. Apa saja jenis isim yang di-i'rab dengan harokat? Yang pertama, al-ismul mufrodu. Kita detailkan ya, al-ismul mufrodu. Apakah dia semuanya di-i'rabkan dengan harokat? Kita lihat. Isim mu'rab, isim mufrod, dirofak dengan apa? Dommah, dan dommah adalah harokat, ya kan? Dinasob dengan apa? Fathah. Dikhofat dengan apa? Kasroh. Sesuai ya. Dommah, fathah, kasroh ini adalah harokat. Kemudian jenis kedua dari isim yang diirobkan dengan harokat adalah jama' taksir. Wajam'u taksir. Jama' taksir tadi kita baca. Dirofakkan dengan apa? Dengan dhamma. Ya kan? Dinasobkan dengan apa? Dengan fathah. Ya. Sekarang saya tunjuk ya. Jangan Mas Maman saja yang jawab. Saya tunjuk. Ya. Gak bisa. Bilangnya Allahu a'lam dalam hati aja ya. Jama' taksir tadi dirofak dengan dommah, dinasob dengan fathah. Dikhofatkan dengan apa? Pak Tangguh. Nah, Masya Allah. Ini bagus nih ya. Jadi, didetailkan dulu. Jama' taksir yang munsorif atau tidak? Dua-duanya, Pak. Yang munsorif sama yang goiru munsorif. Yang munsorif dengan kasroh. Yang tidak munsorif dengan fathah. Ahsan, Masya Allah. Bagus. Paham gak antum? Paham ya? Jadi jama' taksir itu dirinci dulu. Kalau dia munsharif, maka dikhofat dengan kasroh. Kutubin. Kalau dia goiru munsharif, maka dikhofatkan dengan fathah. Intinya kedua-duanya dengan harokat. Gitu ya. Baik. Kemudian jenis isim yang ketiga yang di-i'rabkan dengan harokat adalah jam'ul mu'annasis salim. Kita lihat. Jama' mu'annas salim dirofakkan dengan apa? Pak, silakan Pak. Ya. Jama' mu'annas salim dirofakkan dengan dhammah. Dinasobkan dengan apa? Fadol. Kasroh. Nasobkan dengan kasroh. Dikhofatkan dengan apa, Pak Made? Sukun. Ya, na'udzubillah min zalik. Gak mungkin isim dengan sukun. Ya. Gimana ini, Pak Made? Dengan apa? Dengan kasroh. Saya ulangi, jama' mu'annas salim dirofakkan dengan dhammah dinasab dan dikhafatkan dengan kasroh. Jadi dia nasab dan khafat dengan kasroh. Gak ada, gak mungkin dengan fathah. Dengan fathah saja gak mungkin, apalagi dengan sukun. Jadi gak mungkinnya murakab gitu ya. Tapi intinya jamak mu'annas salim juga diirab dengan harokat dhammah dan kasroh. Ini yang ketiga. Yang keempat, silakan dilihat baris ketiga. Wal fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Dan fi'il mudhari yang belum bersambung apapun di belakangnya. Misalnya, yaktubu Muhammadun. Yaktubu fi'il mudhari sahihul akhir lam yattasil bi akhiri syai'un. Dia rafa'. Dengan apa rafa'nya? Dengan dhammah nampak yaktubu. Ketika dinasabkan, lan yaktuba Muhammadun. Yaktuba nasab dengan apa? Abu Nabilah, fathah. Kemudian lam yaktub Muhammadun. Yaktub kok keadaannya jazm. Dengan apa jazmnya? Dengan sukun. Jangan dengan sukun. Kalau sukun itu dimakan ya. Sukun gitu. Dengan sukun. Baik. Intinya fi'il mudhari sahihul akhir yang belum bersambung dengan apapun, dia di i'rab dengan harokat. Rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jazm dengan sukun. Selesai. Kemudian dilihat lagi di buku, ringkasan lagi atau pengulangan. Wa kulluha, semua dari tadi, semua yang dari isim-isim yang empat yang disebutkan beserta fi'il yang terakhir, semuanya turfa'u bidhammah, dirafa'kan dengan dhammah. Sudah kita bahas tadi ya. Wa tunsabu bil fathah, dan dinasabkan dengan fathah. Benar enggak? Tidak. Kecuali jamak mu'annas salim. Dia dinasabkan dengan apa? Dengan kasroh. Jadi harus ada catatan sedikit di sini ya. Wa tunsabu bil fathah illa jam'al mu'annas salim. Wa tukhfadu bil kasroh, dan dikhafatkan dengan kasroh. Benar ya? Semuanya dikhafat dengan kasroh. Wa tujzamu bis sukun, dan dijazmkan fi'il mudhari'nya maksudnya dengan sukun. Ya, jadi ini bagian pertama. Bagian yang di-i'rab dengan harokat, yaitu isim mufrad, jamak mudzakkar, jamak taksir, jamak muannas salim, sama fi'il mudhari sahihul akhir alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Empat jenis kata yang di-i'rab dengan harokat. Ya. Kemudian diterangkan lagi di belakangnya. Wa kharaja an dzalika. Nah, ini penjelasan dari muallif. Wa kharaja an dzalika, dan keluar dari itu semua salah satu asya, tiga hal. Nah, di sini tadi yang tadi kita sebutkan. Keluar dari jenis i'rab harokat dhamma, fathah, kasroh atau sukun, tiga hal. Yang pertama, jam'ul muannas salim yunsabu bil kasroh. Nah, tadi kita sebutkan jamak muannas salim dinasabkan dengan kasroh, bukan dengan fathah. Ya kan? Ingat ya, yang namanya jamak muannas salim tidak mungkin ada harokat fathah padanya. Dia hanya dua harokat saja, dhammah dan kasroh. Dhammah ketika rofa, kasroh ketika khafat dan nasab. Ya. Wal ismul ladzi la yansarif. Nah, ini rincian dari Pak Teguh tadi. Pak Tangguh tadi ya. Yukhfadu bil fathah, dan isim yang tidak bertanwin. Yukhfadu bil fathah, maka dia dikhafatkan dengan fathah. Marartu bi ahmada. Ahmadu ismul ladzi la yansarif. Dikhafatkan dengan fathah, bukan dengan kasroh. Kemudian yang ketiga, wal fi'lul mudhari al mu'tallul akhir. Dan fi'il mudhari yang di akhirnya ada huruf illah, yujzamu bihadfi akhirihi. Ketika dalam keadaan jazm, dia dijazmkan dengan menghapus huruf akhirnya. Yang mana huruf akhirnya tersebut adalah huruf illah. Seperti tadi yang kita tulis. Yarmi menjadi lam yarmi. yad'u menjadi lam yad'u, yakhsha menjadi lam yakhsha. Hilang semua huruf illah pada akhir fiil-fiil tersebut. Ya. Ini keluar dari empat hal, tiga hal. Yang pertama, jamak muannats salim dia dinasabkan dengan kasroh. Yang kedua, al-ismul ladzi la yansharif dia dikhafatkan dengan fathah. Yang ketiga, fi'il mu'tal akhir, fi'il mudhari' mu'tal akhir dia dijazmkan dengan hadful akhir. Hilang huruf illah pada akhirnya. Selesai? Empat jenis kata yang di-i'rab dengan harokat. Sisanya kita lihat, waqala walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa. Dan bagian yang di-i'rab dengan huruf ada empat jenis juga. Yang pertama, at-tasniyatu yaitu al-musanna. Yang kedua, jam'ul mudzakkari salim, jamak mudzakkar salim. Yang ketiga, al-asma'ul khamsah. Dan yang keempat, al-af'alul khamsah. Kita rinci. Ya. Bagian yang kedua yaitu yang di-i'rab dengan harokat, dengan huruf. Ada empat jenis. Yang pertama, musanna. Kita lihat. Musanna, apa contohnya? Contohnya apa? Kitabani. Baik. Kitabani. Musanna, kita detailkan. Dirofak dengan apa? Dengan? Dirofak dengan apa? Alif. Dinasob dengan apa? Al-ya'u. Dikhofatkan dengan apa? Al-ya'u juga. Al-alif dan ya. Ini adalah huruf. Berarti musanna tanda i'rabnya dengan huruf, bukan dengan harokat. Dirofak dengan alif. Kolamani, ada alif sebelum huruf nun. Dinasobkan dan dikhofatkan dengan ya. Ra'aitu kolamaini wa marartu bikolamaini. Ya, dengan huruf ya. Ya. Jadi ini penguat lagi. Yang pertama, al-musanna dia di-i'rab dengan huruf. Yaitu al-alif ketika dia rofa dan al-ya ketika dia khofat dan nasob. Jenis kedua, jam'ul muzakkari salim. Jamak muzakkar salim. Kita lihat. Jamak mudzakkar salim apa contohnya? Muslimuna, ya, muslimuna. Apa keadaan atau apa tanda rofa jamak mudzakkar salim ketika? Apa tanda rofa jamak mudzakkar salim? Al-waw, bukan an-nun atau fathah, tapi al-waw. Ketika nasab apa? Al-ya. Bagaimana contohnya? Ya, ra'aitul muslimina dengan ya. Ketika khafat bagaimana? Dengan ya juga. Berarti jamak mudzakkar salim di-i'rab dengan huruf waw ketika rafa dan huruf ya ketika nasab dan khafat. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-asmaul khamsah. Nama-nama yang lima. Apa saja? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Ya. Lima isim al-asmaul khamsah. Kita lihat rinciannya. Dirofa dengan apa? Haza abuka. Dengan waw. Ro'aitu abaka. Al-alif. Ya. Marartu bi abika. Dengan ya. Alif. Waw alif ya. Dirofak dengan waw. Dinasabkan dengan alif. Dikhofatkan dengan ya. Semuanya adalah huruf. Berarti al-asma'ul khomsah di-i'rab dengan huruf. Jelas ya? Yang keempat, al-af'alul khomsatu. Fi'il-fi'il yang lima. Apa saja ini fi'ilnya? Ada di buku. Tinggal antum baca ya. Yaf'alani, taf'alani. Yaf'aluna, wataf'aluna wataf'alina. Ya. Al-af'alul khamsah. Bagaimana ketika dia rofa? Dengan apa dia dirofakan? Dengan nun, dengan subutun nun, ada huruf nun di akhirnya. Dan bagaimana keadaan, apa tanda dia ketika dinasab dan dijazmkan? Dihapus huruf nunnya. Berarti al-af'alul khamsah tanda i'rabnya dengan huruf. Ya, ini empat jenis. Ya. Kemudian kita lihat, kita baca cepat karena ini hanya pengulangan dan penegasan ya. Waqala fa amma tasniyatu fa turfa'u bil alif wa tunsabu wa tukhfadu bil ya. Adapun musanna maka dia dirofa dengan alif, sudah kita jelaskan. Wa tunsabu wa tukhfadu bil ya, dinasab dan dikhafatkan dengan ya. Ya, jelas ya sampai sini ya. Baik. Wa amma jam'ul mudzakkari salim, adapun jamak mudzakkar salim, fayurfa'u bil waw, maka dia dirafa'kan dengan waw. Ya. Wa yunsabu wa yukhfadu bil ya, dinasab dan dikhafatkan dengan ya. Ya, berarti sama nasab dan khafatnya dengan huruf ya, sama dengan al musanna ya. Musanna juga ketika nasab dan khafat dengan huruf ya. Kemudian wa ammal asmaul khamsatu, adapun isim-isim yang lima, faturfa'u bil waw, maka dia dirofa'kan dengan waw. Abuka tadi sudah kita contohkan. Watun sabu bil alif, dan dinasabkan dengan alif. Watukhfadu bil ya, dan dikhafatkan dengan ya. Ya, dan yang terakhir wa ammal af'alul khamsatu faturfa'u bin nun watun sobu watu jazamu bihadfiha. Adapun fiil atau al-af'alul khamsah, maka dia dirofa'kan dengan nun di akhirnya dan dinasob serta dijazmkan dengan dihapus nun tersebut. Ya, baik, selesai. Cepat kita di sini. Ada pertanyaan? Fadal. Ya, intinya sebagaimana yang disebutkan. Ada dua jenis kata-kata yang di mu'rab. Ada yang di mu'rab dengan harokat dan ada yang di mu'rab dengan huruf. Yang di mu'rab dengan harokat ada empat jenis. Yang pertama isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Yang ketiga mu'annas salim. Yang keempat al-mudhari as-sahihul akhir alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Ya. Yang di i'rab dengan huruf juga empat. Yang pertama al-musanna, yang kedua mudzakkar salim, yang ketiga al-asmaul khamsah, yang keempat al-af'alul khamsah. Selesai permasalahan. Ada yang sudah hafal? Atau ada yang kurang jelas? Silahkan ditanyakan. Baik, kalau tidak kita akan membahas apa yang terluput dari pengarang, yaitu al-bina, al-bina'u. Setelah kita mendengar penjelasan atau melihat bagaimana pemaparan dari pengarang tentang i'rab, ya, apa definisi i'rab? Perubahan harokat akhir sebuah kata karena perbedaan amil yang masuk kepadanya, baik secara lafaz atau secara kira-kira, ya, gitu ya. Nah sekarang lawan dari i'rab itu apa? Al-bina'u. Lawannya dari i'rab. Kalau i'rab taghyir, berubah. Kalau al-bina luzumu, nah ini definisinya. Al-bina'u definisinya luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Ya. Luzum pakai zai ya. Luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Bisa antum kasih catatan? Karena enggak disebutkan di buku. Albina adalah luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Ya. Artinya tetapnya harokat-harokat akhir sebuah kata, tetapnya harokat akhir kata di satu keadaan. Ya. Lawan dari i'rab. Ya. Luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Definisi dari al-bina. Ya. Tadi kita sebutkan hadza kitabun, ra'aitu kitaban, nazartu ila kitabin, bun ban bin. Perubahan harokat akhir yang dinamakan i'rab. Sekarang bina. Kita ambil contoh. Lihat ke papan tulis ya. Ya, antum perhatikan yang ana garis bawahi. Hadza kitabun. Fokus pada hadza. Apa harokat akhirnya? Hadza. Hah? Sukun. Harokat akhir itu bukan huruf, Pak. Harokat namanya udah harokat ya. Alif. Harokat akhirnya hadza sukun. Karena alif. Alifnya sukun. Harokatnya apa? Sukun. Hadza kitabun. Ini keadaan pertama, ketika rofa. Keadaan kedua, ketika nasob. Ra'aitu hadza. Kalau pada kitabun tadi, hadza kitabun, ra'aitu kitaban, kan gitu ya? Bun ban. Sekarang hadza kitabun, hadzanya fokus. Ra'aitu hadza. Berubah enggak hadzanya? Tetap dia kan? Tetap pada harokat sukunnya. Marartu bihadza. Bihadza. Dalam keadaan khofat. Karena ada huruf jar. Ada huruf khofat. Yaitu huruf ba. Bihadza. Harusnya kalau dia itu mu'rob. Jadinya apa? Bihadzin atau biha apalah ya. Yang penting berubah dia. Tetapi nyatanya tidak berubah. Dia sukun. Ini juga sukun. Dan ini juga sukun. Nah inilah maksudnya dari al-bina. Tetapnya harokat akhir sebuah kata. Satu keadaan, ya, sukun di sini dan sukun di sini. Ya. Kemudian, sebagaimana i'rab ada empat jenis, apa saja i'rab itu? Rofa, nasab, khafat, jazm, albina ada juga empat jenis, yaitu albina'u al-dhommi. Ya, ini kita cepat. Albina ada empat jenis ya. Albina'u ala dhommi, albina'u ala al-fathi, albina'u ala al-kasri, sama albina'u ala sukun. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika antum mendapatkan isim dan di akhirnya adalah dan isim tersebut mabni, maka kita lihat kalau dia di akhirnya dhommah, maka kita katakan dia mabni atau albina'u ala dhommi. Contohnya apa contohnya ini? Abu Auza'i. Albina'u ala dhommi. Nahnu ahsan. Yang lain. Munzu. Ya, munzu. Nahnu sama munzu. Ini diantara jenis isim yang mabni. Jenis isim yang gak berubah harokat akhirnya. Di akhirnya dhommah. Maka kita katakan dia alal dhommi. Albina'u alal dhommi. Atau alal fathi. Contohnya apa? Abu Raihan. Hah? Zalika ahsan. Satu lagi. Anta mumtaz. Anta zalika. Gak mungkin min zaliki berubah. Ada huruf jar sebelumnya. Gak mungkin. Dia harus tetap pada huruf, pada harokat fathah. Hah? Ala sukun li anna hadza mawjud mat za. Baik. Aywa, lakin hadza fihi yakni enggak apa-apa ya. Bagus. Jadi kata beliau tadi zalika itu bukan alal fathi tapi ala sukun. Kenapa? Karena sebenarnya ada huruf alif pada za. Lamnya itu bukan bagian dari ismul isyarah. Baik, kita ganti. Biar aman ya, kita ganti. Kalau begitu apa? Contoh yang mabni atau albina'u alal fathi. Hah? Kaifa ahsan. Kaifa. Ya, lihat. Ya, kaifa. Jelas? Kaifa alal fathi, alal fathi. Sekarang yang alal kasri. Isim yang di akhirnya kasroh. Contohnya, fadol, Mas Resi. Yang lain diam ya. Fadol. Alal kasri. Albina'u alal kasri. Anti. Ya, anti. Ahsan. Apa lagi? Hah? Sibawaihi. Ya. Yang aman-aman aja. Yang aman-aman aja. Hadhihi. Ya, hadhihi. Atau amsi. Apa arti amsi? Kemarin ya. Amsi. Kita yang aman-aman aja ya. Jangan. Nah, lihat amsi anti. Kedua-duanya enggak mungkin jadi amsa atau amsi, amsu. Terus amsi. Sedangkan yang ala sukun. Apa contohnya? Fadl. Mas, jangan antum. Pak Iqbal, fadl. Min. Ahsan. Min. Ala sukun. Satu lagi. Man. Man. Ya, man. Ahsan. Min sama man. Nah, ini semua adalah pembagian dari bina. Sebagaimana pada i'rab ada empat pembagiannya, bina juga ada. Cuman kita mengungkapkannya bukan mabniyun, bukan albina'u alal dhamma, tapi alal dhammi. Albina'u alal fathi, bukan alal fathati. Ya, albina'u alal kasri dan albina'u alal sukun. Ya, ini sedikit saja kita bahas permasalahan seputar albina. Ya. Karena kalau kita buka apa saja isim-isim yang mabni itu, nanti kita enggak maju-maju ya. Isim-isim yang mabni dan fiil-fiil yang mabni. Baik, enggak apa-apa. Ketika ada pertanyaan baru Anda jawab nanti. Silakan ada pertanyaan? Fadal. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah, babul af'al. Ya. Babul af'al. Bab bagian-bagian fi'il. Ya, seputar fi'il. Al-af'alu thalathatun. Fi'il ada tiga jenis. Ya. Madin. Wa mudari'un. Wa amrun. Ya. Madin, fi'il madi. Fi'il madi definisinya. Kullu fi'lin yadullu ala hudusi syai'in fi zamanil madi. Ya, fi'il madi itu gampangnya tadi juga sudah kita bahas, kata yang menunjukkan kepada sebuah pekerjaan yang terjadi pada masa yang sudah berlalu. Ya, ini fi'il madi, kata yang menunjukkan kepada suatu pekerjaan yang berkaitan dengan waktu yang sudah berlalu. Mudhari, kata yang menunjukkan kepada sebuah pekerjaan pada waktu yang sedang terjadi atau akan terjadi. Jadi bisa sedang berlalu, sedang terjadi, atau akan. Sedangkan amr, bagian ketiga adalah sebuah kata yang meminta agar terjadinya sebuah pekerjaan, dan ini terjadinya pada waktu yang akan datang. Jadi ketika kita minta pekerjaan, belum terjadi pekerjaannya. Uktub. Contoh fi'il madhi apa? Kataba, jalasa, syariba, akala, abada, sajada, dan lain-lain. Contoh mudhari'nya apa? Kataba, yaktubu, sajada, yasjudu, raka'ah, yarka'un, istaghfaro, yastaghfiru, allama, yu'allimu, ijtama'a, yajtami'u, intasoro, yantasiru, ihmaro, bingung, ihmaro, apa mudhari'nya? Yahmaru, ahsan. Iya. If'an lala, yaf'an lilu. Itu mudhari' ya, dari berbagai pola. Kemudian amr. Nah, fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr. Apa saja contoh fi'il amr? Yang tadi, kata bayak tubuh berarti fi'il mudhari', fi'il amrnya apa? Uktub. Jala saya jelisu, dorobaya dribu, idrob, idrib, idrib bi'asokal hajar. Sholla yusolli, solli, solli. Ya. Waqo yaqi. Hah? Qi. Ya. Ro'a yaro. Ro. Ro saja. Iya, ro saja. Ya. Istaghfaro yastaghfiru. Istaghfir. Iswadda yaswaddu. Hah? Iswadda. Kok kayak gitu? Nanti ya kita bahas. Pokoknya itulah fi'il amr. Jadi fi'il amr itu terjadi seperti bentuk fi'il mudhari. Bagaimana fi'il mudhari? Maka seperti itulah fi'il amr. Perubahan pada pola. Ya. Seperti wa nahwa, ya, contoh dari ketiga fi'il tersebut, doroba untuk fi'il madinya, wa yadribu mudhari'nya, wadrib untuk fi'il amrnya. Ya. Kemudian dikasih ciri-ciri fi'il madi. Fal madi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madi, ya, huruf yang paling akhirnya pasti fathah selama-lamanya. Ini kata beliau. Fal madi, fi'il madi, maftuhul akhiri abadan. Huruf yang paling akhirnya selama-lamanya berharakat fathah. Kita buktikan. Ya. Ya. Yaktubu fi'il madinya? Kataba. Belakangnya? Fathah. Ya kan? Yadrusu. Darosa. Fathah juga. Yajlisu. Jalasa. Baik. Yusolli. Solla. Fathah muqad, fathil muqaddar. Kira-kira. Gak nampak fathahnya di situ kan? Karena ada huruf illah. Tetapi dia fathah aslinya. Karena sebuah alasan, dikira-kiralah fathahnya. Ya. Kemudian, wal amru, sedangkan fi'il amr, majzumun abadan. Nah, ini dia. Di sini letak yang paling jelas bahwasannya pengarang condong kepada mazhab Madrasah Kufah. Ketika para ulama Basrah atau para ahli ilmu, ahli nahu dari negeri Basrah mengatakan fi'il amr itu semuanya mabni, enggak ada yang mu'rab. Nah, di sini disebutkan wal amru majzumun abadan. Dan fi'il amr itu adalah majzum selama-lamanya. Maksud dia majzum itu sukun di akhirnya. Tetapi istilah majzum itu hanya untuk apa? Untuk mu'rab, ya kan? Ada enggak bagian dari bina jazm itu? Enggak ada. bina itu adalah istilahnya sukun. Sedangkan istilah jazm itu untuk i'rab. Paham antum di sini? Berarti wal amru majzumun abadan. Fi'il amr itu bagian dari fi'il yang mu'rab menurut beliau. Ya, ini perbedaan yang paling jelas. Ketika ulama-ulama Basrah mengatakan fi'il mudha, fi'il amr itu mabni ala sukun semuanya. Ya. Tidak semuanya sih, hanya fi'il sahih akhir saja, ya. Mabni ala sukun. Atau intinya fi'il mudha, fi'il amr itu semuanya mabni. Ulama Basrah, ulama Kufah enggak, dia majzum. Ya, kita mana saja yang penting asik gitu, enggak ya. Kita yang paling rajihnya, yang paling kuatnya dia istilah nahwu itu ulama Basrah yang paling kuat. Ya, karena ulama Kufah ini muncul setelah adanya ulama Basrah. Kalau antum melihat sejarah bagaimana perbedaan mazhab pada ilmu nahwu, itu Basrah duluan yang banyak murid-murid, yang banyak tokoh-tokohnya. Baik, intinya fi'il amr itu adalah mabni. Ya, dia mabni. Entah itu ala sukun atau ala hadfil akhir atau ala hadfin nun. Intinya dia itu mabni. Bukan majzumun abadan. Baik. Kemudian lihat lagi di halaman berikutnya, ciri-ciri fi'il mudhari disebutkan. Wa qala wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba' allati yajma'uha qauluka anaitu, anaita, anaiti, uniyat atau apalah itu ya. Kita lihat. Fi'il mudhari' ciri-cirinya adalah ma kana fi awwalihi, fi'il yang di awalnya ada ihda az-zawaidil arba', satu huruf tambahan yang empat. Maksudnya fi'il yang di awalnya ada satu dari empat huruf tambahan. Allati yajma'uha qauluka, yang mana terkumpul dalam ucapanmu, yang terkumpul dalam sebuah kata. Ana itu hamzah, nun, ya dan ta. Ya. Jadi fi'il mudhari itu harus diawali oleh satu dari empat huruf tambahan ini. Apakah diawali oleh hamzah, atau diawali oleh nun, atau ya, atau ta. Enggak boleh lebih, atau enggak boleh selain dari empat huruf yang disebutkan. Kemudian, wahuwa marfu'un abadan. Dan fi'il mudhari, semuanya marfu. Abadan, selama-lamanya. Marfu. Dengan catatan hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun, sampai huruf nasab atau huruf jazm memasukinya, mendahuluinya. Ya, hatta yadkhula, sampai masuk alaihi atasnya nasibun, huruf nasab au jazimun atau huruf jazm. Ketika ada huruf nasab mendahului fi'il mudhari, maka dia menjadi mansub. Ketika ada huruf jazm mendahului fi'il mudhari, maka dia menjadi majrur atau majzum. Majzum. Ya, enggak mungkin majrur ya. Karena fi'il. Ya. Apa saja huruf-huruf yang bisa merubah fi'il mudhari yang dari rafa menjadi nasab? Atau apa saja huruf-huruf nasab dan huruf-huruf jazm? Kita lihat bawahnya. Wa qala fan nawasibu asharatun. Dan huruf-huruf yang bisa menasabkan fi'il mudhari ada 10. Wahia, dan dia adalah an. An. Yang pertama. Artinya apa an? Agar, untuk. Ya, an. Walan. Apa arti lan? Tidak akan. Ya. Wa idzan. Apa arti idzan? Kalau begitu. Ya. Wa idzan. Wa kai. Apa itu kai? Supaya, agar juga bisa. Wala mukai. lamnya kai, maksudnya likai, lamnya kai juga bermakna supaya. Kemudian lamul juhud, lamul juhud, lam pentiadaan atau lam, lam penentangan artinya ya, al juhud, lam penentangan. Hatta berikutnya, hatta, hatta menasobkan fi'il mudhari. Hatta ada berapa ini? An, lan, idzan, kai, lamu, kai, lamul juhud, hatta, 7. Kemudian wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au, ya. Dan jawaban dengan huruf fa, maksudnya fa as-sababiyah. Antum kalau pernah membaca buku selain buku ini, ada namanya huruf al-fa'u as-sababiyah. Ini dia maksudnya. Fa as-sababiyah, dia menasabkan fi'il mudhari. Kemudian huruf waw, maksudnya huruf waw apa ini? Al-waw al-ma'iyah, ahsan, waw ma'iyah. Dan aw, fa artinya maka, ya. Waw artinya bersamaan dengan itu, nah, jadi terjemahnya seperti itu karena wawnya waw ma'iyah. Dan aw, aw artinya bisa kecuali, bisa sampai atau hingga. Ya, ini ada 9 atau 10 ya, ya 7 tambah 3 10. 10 huruf yang bisa menasabkan fi'il mudhari. Ya. Kemudian ada lagi al-jawazimu sama niyata asyar. Sedangkan huruf-huruf yang bisa menjazmkan fi'il mudhari, ingat ya, huruf-huruf ini hanya bekerja pada fi'il mudhari saja, yaitu ada 18, sama niyata asyar. Yang pertama disebutkan lam, yang kedua lamma, ya. Alam, alamma, ya. Lam artinya tidak, bukan, belum. Lama juga sama. Disebutkan perbedaan antara keduanya. Lama itu belumnya sampai zaman dia berbicara. Belumnya sampai waktu dia berbicara. Intinya dua-duanya bermakna belum dan bermakna penafian. Alam juga berarti tidak. Alama juga sama atau belum. 4 ini ya. Walamul amr wa du'a, lam pada perintah, lamul amr, lam amr pada perintah dan pada permintaan doa, ya. Contohnya banyak sekali ya, lamul amr dan lam doa. Jadi kalau kita mau memerintah kepada sesama manusia menggunakan lamul amr. Ketika kita berdoa, kita menggunakan lam juga. Cuma namanya bukan lamul amr, tapi lam ad-du'a. Karena antara kita sama Allah itu bukan satu apa vertikal namanya. Nah, kalau sama Allah kan dengan atasan. Kalau sama makhluk, setara. Memerintah. Ketika kita berdoa, namanya lamul, lamud du'a. Ya. Kemudian, yang keenam. La finnahi wa du'a. Ini juga ketika kita melarang seseorang, jangan kamu minum, la tashrob. Kita melarang orang yang setara dengan kita, makhluk. Ketika kita berdoa kepada Allah agar jangan ditimpakan azab, pakainya la juga, la nahiyah, cuma namanya la addu'a. Karena enggak mungkin kita memerintah, ya. Paham maksudnya? Baik. Wa in, dan in, apa arti in? Jika, wama, ma di sini ma asyartiyah kayaknya, ma asyartiyah, bukan kayaknya lagi tapi iya, ma asyartiyah. Apa arti ma asyartiyah? Apapun, ya, ma, waman, siapapun, wamahma, bagaimanapun, wa idma sama. Bagaimanapun juga wa ayyu apapun ya. Wa mata kapanpun. Loh, ini kok mata, maksudnya mata apa ini? Mata istifham atau bukan? Tidak, ini mata syartiyah. Kapanpun kamu pergi, aku pergi. Nah, itu. Mata tazhab, azhab. Jadi bukan bentuk pertanyaan, tapi bentuk syarat dan jawaban. Kapan kamu pergi, aku pergi. Jadi mata di sini dan yang selainnya, ayu izma itu semuanya syartiyah ya. Aina dimanapun. Ainama takumu. Yudrikumul maut. Ayana juga sama, dimanapun. Anna sama, dimanapun. Haithuma juga sama, dimanapun. Kaifama dimana, bagaimanapun artinya. Ini juga semuanya jawaban ya, atau syarat. Syarat beserta jawabannya. Wa idza dan idza hanya untuk dalam syair saja. Fi syi'ri khosotan. Khosotun. Dan huruf idza dan hanya terjadi pada bentuk syair. Ya, jadi kita hitung ada 18 apakah benar? Lam, lamma. Alam, alamma. Lamul amr wad du'a, wala finnahi wad du'a, wa in, wa ma, wa man, wa mahma, wa idma, wa ayyu, wa mata, wa aina, wa ayyana, wa anna, wa haythuma, wa kaifama. Ya, 18. Wa idza fi syi'ri khosatun, tambahan satunya. Dan idza dalam bait-bait syair saja. Ya, berarti ketika antum mendapatkan sebuah bait, bait-bait syair, itu tidak serta-merta berlaku pada selain bait. Karena bait-bait itu memiliki ketentuan dan syarat yang berbeda ketika kita berbicara biasa. Banyak sekali contohnya ya. Ketika harusnya sukun, tidak disukunkan, tapi langsung dilanjutkan. Ya. Contoh syair, siapa yang bisa bersyair? Karena kita sudah malam nih, kayaknya butuh refreshing. Fadol, siapa yang bisa bersyair? Ya, silakan Pak, syairnya. Oh, bukan. Sautu safiril bulbuli. Tahu nggak Anto? Hayya ja qalbi samili al-ma'u waz-zahru ma'an ma' zahri lahwil muqali wa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam fakam tayammuni guzayyinun aqayqali qattaftahu min wajbatin dan lain-lain gitu ya. Lupa. Itu syair memiliki beberapa aturan. Atau kalau antum menghafal manzuma al-Baiquniyah sama qala atau manzuma al-Alfiyah Ibnu Malik qala Muhammadun huwa Ibnu Maliki ahmadu rabbillah ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustaqdimin asyrafa wa astainullah fi alfiyah maqasidus syar'i biha alfiyah. Jadi ada beberapa ketentuan dalam syair yang tidak bisa ketentuan tersebut kita gunakan pada ucapan sehari-hari. Karena kalau antum ngomongnya pakai syair, orang bingung jawabnya gitu ya. Harus nata ulang beberapa kata. Ngomong saja kita mungkin mengungkapkannya susah, apalagi dengan syair. Baik, cukup ya sampai sini. Ada pertanyaan silakan. Ya, kalau tidak kita cukupkan sampai halaman 88 ya. 88 kita lanjutkan sesi keempat, kemudian sesi kelimanya, kemudian akan dilanjutkan oleh Al-Ustadz Ayyub, Abu Ayyub Hafizahullah. Baik, kita akhiri membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.